itu si ini nih orang yang ini yang pakai kecap itu yang bedil-bedil itu tentara tentara dia itu gak tahu namanya siapa lupa saya dikasih tahu orang itu si Anu katanya pokoknya masuk situ dari ya dari situ itu terus saya harus dianggap sebagai anggota partai.